الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزنا الله وإياكم. Pada pertemuan yang lalu, dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kita telah memasuki bab al-ghusl wa hukmul junub, bab tentang mandi dan hukum seseorang yang dalam keadaan junub. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dua hadis yang sahih, yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-ma'u min al-ma'." Al-ma'u min al-ma'. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, asalnya di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan telah kita jelaskan makna dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini, bahwa al-ma' yang pertama adalah al-ma'ul ma'ruf, air yang kita ketahui bahwa itu air. Dan maknanya adalah al-iqtisal, mandi. Minal ma' dari air yang lain, yaitu al-ma' al-makhsus, air yang khusus, yaitu al-mani. Al-iqtisalu minal mani, hakadha. Bahwa kewajiban mandi disebabkan karena keluarnya air mani dari seorang, Dan hukum ini mencakup ar-rijal wan-nisa, az-dzukur wal-inas, baik dari kaum lelaki maupun dari para wanita. Siapa saja dari mereka yang mengeluarkan al-mani dengan sebab apa saja, apakah disebabkan karena mimpi, ihtilam, ataukah disebabkan karena al-jima', maka diwajibkan atas mereka untuk mandi, disebabkan karena telah mengeluarkan al-mani tersebut. Maka hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah khurujul mani, dengan keluarnya air mani. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa difahami dari hadis ini, apabila terjadi persetubuhan antara suami istri, lalu kemudian tatkala mereka bersetubuh dan terjadi kasal, tidak sampai mengeluarkan air mani, maka al-mafhum min hadzal hadith, yang difahami dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, adamul ma' minal ma', tidak ada kewajiban mandi disebabkan karena tidak keluarnya air mani. Adamul ma' min adami khurujil ma', tidak ada kewajiban mandi disebabkan karena keluarnya, tidak keluarnya air mani, walaupun terjadi persetubuhan tersebut. Nah, ini yang difahami dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, para ulama menjelaskan, dan itu yang sahih yang datang dalam riwayat yang lain, bahwa hadis Abi Sa'id Al-Khudri kana fi bidayatil Islam, pada permulaan Islam demikian hukumnya, bahwa tidak ada kewajiban bagi orang yang bersetubuh dan tidak mengeluarkan air mani, tidak ada kewajiban atas mereka untuk mandi. Namun setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghapus hukum tersebut. Ya, sehingga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini tidak diamalkan secara mutlak. Dengan datangnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah kita sebutkan pada hadis yang berikutnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Apabila salah seorang kalian duduk di antara empat cabang istrinya, lalu kemudian dia bersungguh-sungguh, maka sungguh telah wajib bagi dia untuk mandi. Di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, semakin dipertegas dengan pernyataan Nabi alaihi salatu wasalam, wa illam yunzil, walaupun tidak sampai inzal, tidak sampai mengeluarkan al-mani. Maka berdasarkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa fawaid berkenaan tentang al-mani. Bahwa dalam hal al-jima' terjadinya persetubuhan, sekedar terjadinya persetubuhan menyebabkan wajibnya seorang untuk mandi, keluar atau tidak keluar. Ya, apabila telah terjadi dan telah menyentuh al-khitan dengan al-khitan. Ya, dan para ulama menjelaskan kapankah seseorang itu telah dikatakan bahwa dia bersungguh-sungguh, ya, bahwa telah terjadi persetubuhan, yaitu apabila, ya, na'am, kaif takdirnya ini, sulit, ya, apabila dari zukur, ya, itu telah menghilangkan sebagian dari hasyafah, na'am, ya, dari hasyafahnya. Hasyafah itu ya, yakni berbentuk payungan. Nah, apabila telah hilang, maka ini menunjukkan telah terjadi al-juhd, persetubuhan. Keluar apa tidak keluar, diwajibkan atas mereka untuk mandi dalam keadaan bagaimanapun. Nah, jadi tidak dilihat dari keluarnya. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan faedah yang berikutnya, bahwa sebab yang kedua yang menyebabkan seorang mandi adalah al-jima. Ya, setelah kita menyebutkan yang pertama adalah khurujul mani. Ini sebab yang pertama, keluarnya air mani. Nah, dengan sebab apa saja? Dengan sebab apa saja? Dan al-mani kita telah mengetahui pada pembahasan yang telah lalu, bahwa air mani adalah merupakan cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki atau wanita. Ya, dan di saat keluar dengan deras disertai dengan kelezatan. Dan terjadi perbedaan dari sisi warna antara air mani dari kalangan lelaki dan air mani dari kalangan para wanita. Sekedar keluar, apakah dengan mimpi atau dengan yang lainnya, maka diwajibkan atas mereka untuk mandi. Nah, sebaliknya, kalaulah mereka mimpi, lalu kemudian tidak sampai mengeluarkan air mani tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Walaupun dia telah bermimpi, bersetubuh. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis Abi Hurairah. Sebab yang menyebabkan mandi atau wajibnya mandi adalah al-jima' mutlaqan. Nah, keluar atau tidak keluar. Ini kesimpulan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki hadis yang berikutnya. Qala al-hafidh Abu al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. Dan dari Ummu Salamah, salah satu dari ummahatul mu'minin, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Anna Umma Sulaimin, bahwasanya Ummu Sulaim, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang nama wanita ini radhiyallahu anha. Hal ini disebabkan karena beliau masyhur dengan kunyah. Jadi yang disebut dengan kunyah, namanya kunyah, itu apabila nama seorang itu didahului dengan abu atau ummu. Ya, kalau laki-laki abu, abu fulan, abu abdillah, abu abdurrahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunyahnya Abul Qasim. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah dan seterusnya. Ini namanya kunyah. Kalau dari kalangan para wanita dengan ummu, ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan, ummu Salamah, ummu Sulaim. Adapun nama beliau terjadi khilaf. Ada yang mengatakan Ar-Rumaysa. Ada pula yang mengatakan Al-Ghumaysa bintu Milhan. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha termasuk di kalangan para sahabiyat al-fadilat yang memiliki keutamaan. Dan beliau adalah ibunya Anas bin Malik, yang kita kenal sebagai sahabat yang senantiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Hamzah, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anha ini, sewaktu beliau masih dalam keadaan kafirah, beliau memiliki suami yang bernama Malik ibn Nadr. Nah, lalu kemudian dari hasil pernikahan inilah lahir seorang anak yang bernama Anas, yang dikenal dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Namun setelah itu, ketika datangnya Islam, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha masuk ke dalam Islam, cinta kepada Islam. Lalu beliau pun ketika telah masuk ke Islam, beliau sempat menawarkan Islam itu kepada suaminya, Malik ibn Nadhr. Tapi suaminya marah dan enggan untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya Malik ibn Nadhr ini pun pergi, lalu berangkat ke Syam dan mati di sana. Nah, setelah itu Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan menjanda. Lalu datanglah salah seorang dari kalangan kaum Quraisy, Abu Talhah. Yang Abu Talhah ini pun masih dalam keadaan kafir. Ya. Mendatangi Ummu Sulaim dan ingin menikahi Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, engkau adalah seorang lelaki yang sepantasnya untuk tidak ditolak pinanganmu. Khidbah kamu tidak pantas untuk ditolak. Akan tetapi yang menyebabkan aku menolaknya adalah disebabkan kamu masih dalam keadaan kafir. Dan saya tidak menginginkan dari kamu, ya, kecuali apabila engkau masuk ke dalam Islam. Nah, lalu kemudian Abu Talha pun diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Islam, maka masuklah beliau ke dalam Islam dan beliau menjadikan masuk Islamnya sebagai mahar untuk Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sehingga Abu Talha adalah suami dari ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anna Ummu Sulaimin, bahwasanya Ummu Sulaim, wahia mra'atu Abi Talha, dan beliau adalah istrinya Abu Talha. Qalat, berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Subhanallah, demikianlah para sahabah sikap ihtiram, penghormatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memanggil dengan gelar, memanggil dengan panggilan yang mulia, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jangan dipanggil dengan namanya. Allah azza wa jalla berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'd. Janganlah kalian memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kalian memanggil terhadap sebagian kalian dengan nama. Adapun panggilan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan gelar beliau alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu dari kebenaran. Tidak malu dari kebenaran. Kebenaran harus diucapkan. Apabila seorang ingin mendapatkan ilmu, maka dari sini terdapat isyarah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifatul haya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malu. Bahkan itu ditegaskan di dalam hadis yang sahih dari Salman Al-Farisi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu hayyun, maha pemalu, ya, maha pemalu. Karimun, maha mulia. Dan Allah Azza wa Jalla malu dari seorang hambanya apabila hambanya tersebut mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya dalam keadaan kosong. Nah, maka di dalam hadis ini mengisbatkan dan menetapkan sifat al-haya lillah azza wajal. Allah memiliki rasa malu. Namun jangan kita menganggap bahwa malu itu seperti malunya makhluk. La. Sudah menjadi kaidah ahli sunnati wal jamaah bahwa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh menyamakan dan menyerupakan sifat Allah itu dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala suatu apapun. Allahu azza wa jal as-sami', Allahu azza wa jal al-basir. Maka ikhwan fiddin azakumullah, tatkala kita menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rasa malu, kita mengatakan rasa malunya Allah tidak seperti rasa malunya makhluk. Ya, kalau makhluk berdasarkan kekurangan yang ada pada mereka. Naam, al-khajal ketika malu, wajahnya memelah dan seterusnya. Ini pada makhluk. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak demikian. Yang ada pada Allah Azza wa Jal, ya, dari rasa malu tersebut menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita menetapkan sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tanpa menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah, Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Kebenaran mesti diucapkan. Oleh karena itu dalam hal menuntut ilmu, seseorang tidak sepantasnya malu. Ya. Sebab rasa malu dalam menuntut ilmu, demikian pula perasaan sombong di dalam menuntut ilmu, termasuk perkara-perkara yang akan menyebabkan terhalangnya seorang itu dari ilmu. Nah, karena malu, gengsi untuk datang ke majelis ta'lim. Ya, duduk dengan para tulab. Mereka sudah lama ta'limnya, saya masih baru. Ya, malu ah. Jangan demikian. Kalau malu terus, yang lain maju terus, kalian terbelakang. Kalian tidak akan mendapatkan demikian banyak fawaid-fawaid dalam majelis ilmu. Oleh karena itu Imam Mujahid bin Jabr, salah seorang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Yang pertama mustahin, orang pemalu. Ya, malu datang majelis ta'lim. Malu untuk mempertanyakan suatu yang menjadi iskal, ada permasalahan. Dan yang kedua adalah mustakbir, orang yang sombong. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah, Ummu Sulaim mengatakan fahal alal mar'ati, beliau bertanya kepada Nabi SAW, maka apakah wajib atas wanita min ghuslin, untuk mandi, idah talamat, apabila wanita tersebut ihtilam. Ya, wanita itu mimpi. Apakah juga wajib, ya, untuk mandi? Di dalam riwayat yang lain bahwa dia bertanya, apakah wajib atas wanita untuk mandi apabila dia bermimpi bahwa suaminya itu mendatanginya, bersetubuh dengannya, tapi dalam mimpi. Nah, apakah itu wajib? Ini dipertanyakan oleh Ummu Sulaim. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'am. Iya, wajib. Tapi kapan kewajiban itu? Idza ra'atil ma'a, apabila dia melihat air. Maksudnya apabila dia melihat air mani keluar. Ini apabila mengeluarkan al-mani dengan sebab mimpi tersebut. Jadi ini syarat. Al-hadith muttafaqun alaih. Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadith ini menegaskan apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi adalah disebabkan karena khurujul mani, keluarnya air mani karena ihtilam mimpi. Ummu Sulaim ketika bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, apakah ada kewajiban bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia ihtilam, ketika dia bermimpi? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasalam, "Na'am, ada kewajiban, tapi dengan syarat." Apa itu? Idza ra'atil ma. Apabila dia melihat ada air mani yang keluar. Pemahamannya, kalau tidak ada air mani yang keluar berarti apa? Tidak ada kewajiban untuk mandi. Nah, maka dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa dalam hal ihtilam, dalam hal bermimpi, al-ibratu bi khurujil mani. Yang menjadi ibrah, yang dijadikan sebagai patokan adalah keluarnya mani. Kalau seorang bermimpi beberapa kali di malam hari, dia bermimpi bersetubuh, tapi ketika dia bangun di pagi hari tidak ada sesuatu yang keluar, tidak mengeluarkan mani, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Sebaliknya, kalau kemudian dia lupa bahwa dia bermimpi, dia tidak mengetahui apakah dia bermimpi atau tidak, tapi ketika dia bangun di pagi hari mengeluarkan, dia melihat ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan itu mani, maka diwajibkan atas dia untuk mandi. Nah, dan di dalam hadis Ummu Salamah ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ihtilam itu bukan hanya dirasakan oleh laki-laki, ya, akan tetapi juga para wanita. Para wanita ihtilam sebagaimana laki-laki ihtilam, hanya saja, ya, ihtilamnya laki lebih banyak, ya, lebih sering dibandingkan dengan wanita. Dan itu nampak pada riwayat yang berikutnya. Pada riwayat yang berikutnya hadis Anas bin Malik, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang seorang wanita yang melihat di dalam mimpinya apa yang biasa dilihat oleh laki-laki. Ya, dia melihat dalam mimpinya apa yang biasa dilihat oleh laki-laki. Nah, apakah harus mandi? Begitu maksudnya. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, taktasil, wajib atas wanita itu untuk mandi. Nah, apabila dia mengeluarkan air mani. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wazada Muslimun, dan ditambah lagi dalam riwayat Imam Muslim, ya, bahwa di situ kehadiran Ummu Salamah ketika Ummu Sulaim ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, di majelis itu ada Ummu Salamah, salah seorang istri beliau radhiyallahu anha. Faqalat Ummu Salamah, maka berkatalah Ummu Salamah, wa hal yakunu hadza, apakah ini bisa terjadi? Heran Ummu Salamah. Ya. Nah, di dalam riwayat yang lain, ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahi minal haqq Fahal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah ada kewajiban bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia ihtilam? Ya, mendengarkan pertanyaannya Ummu Sulaim, malu Ummu Salamah sampai tutup wajahnya. Anti fadhahtin nisa amam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu bikin malu ini para wanita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bertanya seperti ini? Nah. Ya. Kok bertanya seperti ini? Takilat ka ummuk. Nah, ini pertanyaan yang memalukan begitu. Menurut Ummu Salamah, masa dikatakan wanita juga keluar? Nah, ini kan memalukan. Nah, Ummu Salam sudah memberikan penegasan pada awalnya. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Ya. Sehingga kalau kemudian kita ingin menanyakan sesuatu yang itu menjadi problem kita, permasalahan agama kita, tanyakan. Apabila itu diperlukan, apalagi yang menyangkut tentang permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan amalan kita sehari-hari. Ditanyakan, jangan sampai keliru, jangan sampai salah mengamalkan. Diwajibkan mandi, dia menyangka wajib berwudu, iya kan? Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah, ya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru membenarkan pertanyaan Ummu Sulaim. Nah, dan menyalahkan Ummu Salamah ketika dia menegur Ummu Sulaim radhiyallahu taala. Nah, kemudian setelah itu Ummu Salamah pun bertanya lagi. Wa hal yakunu hadza? Apakah ini bisa terjadi? Ini diingkari oleh Ummu Salamah, apakah ihtilam itu bisa terjadi pada para wanita? Nah, di sini menunjukkan bahwa ya, kejadian ihtilam bermimpi yang menyebabkan keluarnya mani ini jarang terjadi dari kalangan para wanita, kebanyakan di kalangan para lelaki. Ya, para wanita jarang. Buktinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengingkari perkara ini. Mungkin selama hidup beliau tidak pernah ya merasakan yang namanya ihtilam. Makanya dia mempertanyakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakunu hadza?" Apakah terjadi yang demikian ini? Ya. Mengeluarkan, apakah para wanita juga mengeluarkan air mani? Itu yang ditanyakan. Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, terjadi. Sebagaimana lelaki mengeluarkan air mani, wanita juga mengeluarkan air mani." Na'am. Fa min aina yakunu syabah? Kalau begitu, dari mana kemiripan itu terjadi? Ya. Ada anak yang lahir terkadang mirip bapaknya. Ada anak yang lahir ternyata mirip ibunya. Iya kan? Terjadi. Ada anak yang lahirnya laki-laki. Berarti sama dengan bapaknya. Ada anak yang lahirnya ternyata jenis kelaminnya perempuan. Sama dengan ibunya. Nah, apa yang menyebabkan demikian ini? Kemiripan kepada bapaknya, mirip kepada ibunya. Ya, itu disebabkan karena air mani yang keluar dari wanita juga. Fa min aina yakunu syabah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu dari mana kemiripan itu terjadi? Nah, kemiripan itu terjadi disebabkan karena siapa dari laki-laki atau suami dan istrinya ini mana yang lebih dominan? Dalam hal ini ikhwan fiddin azakumullah, di saat terjadinya hubungan, ya, maka, ya, antara laki-laki dan wanita, atau antara suami dan istri, itu masing-masing mengeluarkan air mani. Akan tetapi, ya, tinggal dilihat, mana yang lebih dahulu mengeluarkan air mani, ini sudah unggul terlebih dahulu. Ya. Dilihat mana yang lebih asbaqiyah, yang lebih dahulu. Yang kedua, dilihat mana yang lebih dominan air maninya. Dari kedua ini akan nampak ya kemiripan. Apakah mirip itu ke arah ayahnya atau mirip itu ke arah ibunya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang kedua macam ini. Yang lebih dahulu dan yang lebih dominan air maninya. Nah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-asbaqiyah, ya, mana yang lebih dahulu yang mengeluarkan air maninya, ya. Jadi kalau pada perlombaan lari 100 meter itu kan ketahuan siapa yang juara satu, iya kan? Nah, ada yang terbelakang. Nah, yang juara satu ini yang menang. Nah, ini terjadi perlombaan antara mani laki-laki dan mani perempuan. Mana yang lebih dahulu? Yang lebih dahulu akan memenangkan pertarungan jenis kelamin. Ya. Siapa yang lebih dahulu memenangkan pertarungan jenis kelamin. Selesai itu pertarungan yang kedua, yaitu mana yang lebih dominan. Ya. Mana yang lebih dominan, yang lebih banyak daripada air mani laki-laki dan perempuan, akan memenangkan pertarungan kemiripan. Memenangkan pertarungan mirip. Mirip ke siapa dia? Nah, maka dalam hal ini, kaum muslimin rahimakumullah, dua macam ini akan muncul beberapa yang terjadi dari seorang anak. Kalau kemudian anak tersebut atau hubungan antara suami istri yang lebih dahulu adalah dari pihak laki-laki dan lebih dominan dari pihak laki-laki, berarti yang lahir anaknya apa? Hah? Laki-laki dan mirip ke bapaknya. Nah, sebaliknya, ini bagian pertama. Sebaliknya, apabila yang lebih dahulu itu adalah wanita dan yang lebih dominan itu wanita, berarti apa? Yang lahir adalah anak wanita dan miripnya ke arah ibunya. Bagian yang kedua. Yang ketiga, apabila yang lebih dahulu itu laki-laki, ya, tapi yang dominan wanitanya, maka anak itu lahir laki-laki, tapi miripnya kemana? Ibunya. Ya, miripnya ke ibunya. Nah, sebaliknya, kalau kemudian yang lebih dahulu itu wanita, tapi yang lebih dominan laki-laki, maka yang lahir adalah jenis kelamin wanita, ya, dan miripnya ke arah siapa? Ke arah bapaknya. Nah, ya, kemudian kalau seimbang, ya, sama mencapai finish sama. Nah, ya, mencapai finish sama. Nah, ya, oke. Apakah lahir khuntha? Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang jelas mana yang lebih dahulu? Cuman para ulama enggak bahas itu kalau sama. Tapi mereka membahas mana yang lebih dahulu. Ya, kalau yang lebih dahulu itu laki-laki, tapi apa banyaknya kadarnya mani itu sama. Nah, maka yang lahir adalah laki-laki dan masing-masing mengambil kemiripan. Nah, dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini ada 6 bagian yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, biiznillah subhanahu wa taala. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang demikian ini pun terjadi di kalangan para wanita. Nah, sebab kemiripan itu terjadi disebabkan karena para wanita pun punya peranan dalam hal memunculkan jenis kelamin dan demikian pula memiripkan anak tersebut apakah ke arah ibunya atau ke arah ayahnya. Nah, maka pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini semakin menegaskan dalam hal hukum mimpi bahwa dengan keluarnya al-mani mewajibkan seorang itu mandi sawa'un kana rajulan au imra'atan. Apakah dia laki-laki atau wanita? Hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaghtasilu min arba'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi dari empat hal. Beliau mandi dari empat hal. Yang pertama, minal janabati, yaitu disebabkan karena junub, yaitu mengeluarkan al-mani ataukah bersetubuh. Yang kedua, wa yaumil jumu'ati, dan pada hari Jumat. Yang ketiga, wa minal hijamati, dan disebabkan karena berbekam. Ya, mandi setelah berbekam. Tahu ya berbekam? Mengeluarkan darah kotor. Nah, yang keempat, wa min ghuslil mayyit, dan mandi disebabkan karena telah memandikan orang yang meninggal. Ini ada empat hal, dari junub dan mandi pada hari Jumat, yang ketiga mandi setelah berbekam, yang keempat mandi setelah memandikan mayit, orang yang meninggal. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi hadis ini berasal dari jalan Muhammad bin Bishr dari Zakaria ibn Abi Zaidah, dari jalan Mus'ab bin Syaibah. Mus'ab bin Syaibah meriwayatkan hadis ini dari Talak bin Habib al-Anzi, dari Abdullah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah ta'ala dalam sunannya. Dan Abu Daud sendiri rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan hadis ini, beliau sendiri mendhaifkan. Beliau mengatakan hadisnya Mus'ab bin Syaibah ini dhaif. Hadis yang dhaif. Ya. Dan sebabnya adalah Mus'ab bin Syaibah itu sendiri, Mus'ab bin Syaibah bin Jubair Al-Abdari Al-Makki. Ya, kebanyakan para ulama melemahkan perawi ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan orang ini layyinul hadis, hadisnya dhaif. Lemah. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah juga melemahkan hadis ini di dalam dhaif Abi Daud. Nomor hadis 348. Naam. Nah, hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, di dalamnya disebutkan empat jenis mandi. Apakah empat jenis mandi ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan yang lain? Yang pertama disebabkan karena junub, ini jelas. Ya. Walaupun hadis ini dhaif, akan tetapi hadis-hadis yang lain menjelaskan wajibnya seorang mandi disebabkan karena dalam keadaan junub. Yang kedua, wa yaumil jumu'ah, tentang mandi pada hari Jumat. Terjadi kesepakatan para ulama bahwa mandi pada hari Jumat disyariatkan. Bukan dengan hadis ini, tapi dengan hadis-hadis yang lain. Datang dari berbagai jalan. Hanya terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib ataukah sunnah. Ini insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya, karena akan datang hadis berkenaan tentang permasalahan ini. Yang ketiga, wa minal hijamati, mandi disebabkan setelah berbekam. Setelah berbekam. Nah, hadis ini sebagaimana yang telah kita ketahui kelemahannya. Nah, dan kita tidak mengetahui adanya riwayat-riwayat yang lain yang menganjurkan ataukah yang mensyariatkan seseorang itu mandi setelah dia berbekam. Kita tidak mengetahui ada hadis yang marfu' yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang permasalahan ini, sehingga untuk menetapkan hukum disunnahkannya membutuhkan dalil. Hanya saja para ulama mereka menyebut tentang di seorang itu dianjurkan untuk mandi pada di saat dia telah berbekam disebabkan karena darah yang keluar, hanya sekedar tanzif, untuk membersihkan diri, itu saja. Berarti hukumnya mubah. Nah, dan kita tidak bisa menetapkan hukum itu sunnah ataukah disyariatkan kecuali dengan dalil yang sahih yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ghuslil mayyit, dan dari memandikan mayyit. Yaitu dianjurkan seorang mandi setelah dia memandikan al-mayyit, mandikan orang mati. Dalam hal ini ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya adalah hadis masyhur, hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang mengusung, yang membawanya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hanya saja para ulama membicarakan tentang kesahihan hadisnya. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau menafikan, tidak ada hadis yang sahih, yang thabit, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya perintah ataukah disyaratkan seorang mandi setelah memandikan mayit. Ya, kata beliau, la yasihu fi hadzal bab syai', tidak ada yang sahih ya, di dalam bab ini sedikit pun. Nah, ini perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, la yathbutu fil iqtisal min ghuslil mayyit hadithun, tidak ada yang sahih dalam hal mandi ketika seorang selesai memandikan mayyit satu hadith pun. Nah, dinafikan oleh para ulama. Sehingga dalam hal ini, wallahu alam bisawab, tidak ada kewajiban bagi seorang untuk mandi setelah dia memandikan mayit. Sebagian dari mereka ada yang mensahihkan hadis tersebut, kewajiban untuk mandi, namun mereka tidak sampai kepada derajat mewajibkan hukumnya. Kenapa? Karena hadis-hadis yang lain menunjukkan tidak wajibnya. Seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumu." Tidak ada kewajiban atas kalian ketika kalian selesai memandikan mayit kalian, tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi. Nah, apabila kalian mandikannya, fa inna mayyitakum yamutu tahira, karena mayit kalian itu meninggal dalam keadaan suci. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, maka cukup kalian mencuci tangan-tangan kalian saja. Cukup kalian mencuci tangan kalian saja. Jadi, ikhwan fiddin azakumullah, berkenaan tentang mandi, ya, setelah selesai seorang itu memandikan mayit, hukum maksimalnya sunnah. Ya, hukum maksimalnya adalah sunnah. Ya, dan itu pun telah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa tidak ada hadis yang sahih, yang thabit, berkenaan tentang diharuskannya seorang mandi setelah dia memandikan mayit. Maka ini ikhwan fillah na'zakumullah, beberapa hadis dan fawaid yang kita bacakan pada malam hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.